السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tarbiyatus Sunnah, alhamdulillah kembali kita ketemu di hari Jumat pagi membahas tentang tata cara sholat dan beberapa kesalahan di dalamnya. Kita sudah membahas tentang duduk di antara dua sujud dan juga tentang tata cara sujud. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tahiyat atau at-tasyahud. Tasyahud ada dua, pertama tasyahud awal, kedua tasyahud akhir. Ketika tasyahud awal, cara duduknya sama dengan tata cara duduk antara dua sujud, yaitu duduk di antara menghamparkan kakinya yang kiri, telapak kaki kiri dihamparkan, lalu telapak kaki kanan ditegakkan, lalu duduk di atas dua kaki tersebut. Terus berisyarat dengan telunjuk. Dan diterangkan dalam beberapa hadis, wa kana sallallahu alaihi wasallam yamsutu kafahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa yaqbidu asabi'a kafihi al-yumna kulliha wa yushiru bi usbu'ihi alladhi tali al-ibham ila al-qiblah wa yurmi bi basarihi ilaiha. Nabi SAW membentangkan telapak tangannya yang kiri dan meletakkan di atas lututnya yang kiri, lalu menggenggamkan seluruh jari-jari tangan kanan dan berisyarat dengan telunjuk yang dekat jempol. Kemudian beliau menunjukkan pandangannya ke isyarat telunjuk tersebut. Hadis ini sudah kita terangkan, sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Uwana. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain, wa kana idza asyara bi usbuhi wada'a ibhamahu ala isba'ihi alwusta wa taratan kana yuhalliq bihima halaqa. Dan Nabi SAW apabila berisyarat dengan telunjuknya, beliau meletakkan atau menyatukan antara jempol dengan jari tengahnya. Ini jempol, ini jari tengah, disatukan. Kemudian beliau membentuk lingkaran dengan kedua jari itu. Jadi begini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasa'i, wa kana yarfa'u isba'ahu yuharrikuha yad'u biha. Beliau mengangkat telunjuknya ketika isyarat dan menggerak-gerakkannya dan berdoa dengannya. Nah, ketika menjelaskan tentang menggerak-gerakannya ini, berkata Nabi SAW, lahi asyadu ala syaitan minal hadid. Isyarat dengan telunjuk yang digerak-gerakan ini lebih dahsyat efeknya terhadap syaitan dibandingkan pukulan besi. Dan itulah yang sesuai dengan sunnah. Kemudian berkata para ulama, di antara Syekh Al-Albani menyatakan, fihi dalilun ala anna sunnah ayyastamira fil isyarah wa fi tahrikiha ila salam li anna du'a'a qablahu wa huwa madhhabu Malik wa ghairuhu. Di dalam hadis ini terkandung dalil sunnahnya berisyarat dengan telunjuknya dan terus menggerak-gerakannya sampai salam. Dan ini madhab Imam Malik dan yang lainnya. Ditanya Imam Ahmad bin Hanbal, hal yushiru rajulu bi usbuhi fi sholah, apakah seseorang harus berisyarat dengan telunjuknya di dalam sholatnya, maksudnya dalam tahiyat? Beliau berkata, na'am syadidan, ya, berisyarat dengan gerak-gerakan yang kencang. Lalu disebutkan, wa minhu yatabayyanu anna tahrikal isba' fi tashahud sunnah thabitah anin nabi sallallahu alaihi wasallam amila biha Ahmad wa ghairuhu min a'immatis salaf. Dari hadis-hadis tadi jelas bahwa menggerakkan jari dalam tasyahud adalah sunnah yang tetap dari Nabi SAW. Dilakukan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, dan imam-imam ahli sunnah yang lainnya. فَلْيَتَّقِلَّهِ رِجَالٌ فَلْيَتَّقِلَّهَ رِجَالٌ يَزْعُمُونَ أَنَّ ذَلِكَ عَبَثٌ لَا يَلِقُ بِالصَّلَحِ. Hendaklah orang-orang takut kepada Allah dengan mengatakan menggerak-gerakan itu sekedar iseng di dalam sholat. Gak boleh. Karena itu maka banyak orang tidak menggerakkan karena menganggap ini iseng. Padahal ini sunnah yang thabitah, sunnah yang kuat tetap dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa hikmahnya kita tidak tahu, tapi salah satunya adalah la hiya asyaddu 'ala syaitan minal hadid. Ini lebih dahsyat pengaruhnya kepada syaitan daripada pukulan pedang. Dalam riwayat lain, asyaddu 'ala syaitan min alfi dharbi lebih dahsyat bagi setan daripada 1000 kali tebasan pedang. Disebut min alfi dharbi saif, lebih dahsyat daripada 1000 kali pukulan pedang. Dan wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika fit tasyahhud jami'an, beliau melakukan semuanya itu di dalam kedua tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Wa ra'a rajulan yadu bi usbu'ihi, Nabi SAW pernah melihat seseorang berisyarat dengan bi isba'ihi dengan kedua telunjuknya, kedua jarinya, telunjuk dan tengah. Apa kata Nabi SAW? Kata beliau, ahid, esakan. Artinya cukup dengan satu jari, bukan dengan dua jari. Itulah yang dilakukan di dalam tahiyat baik awal ataupun akhir. Adapun tahiyat awal hukumnya wajib dan disyariatkan berdoa. Berkata di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Abu Uwanah, thumma kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi kulli raka'atain at-tahiyyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap dua rakaat selalu berkata at-tahiyyat. Jadi setiap dua rakaat tahiyyat. Baik salat ini salat fardu ya. Dan adapun bacaannya disebutkan wa kana awwalu ma yatakallamu bihi indal qa'dah at-tahiyyatu lillah. Dan doa yang pertama kali diucapkan ketika duduk tahiyatlah at-tahiyyatu lillah. Wa kana idza nasiyaha fi raka'atain urayain yasjudu lisahwi. Dan beliau ketika lupa untuk tahiyat awal setelah dua rakaat, beliau suka sujud sahwi. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu beliau berkata, "Idza qa'antum fi kulli raka'atain fakulu at-tahiyyatu lillah. Wal yakhtar ahadukum min ad-du'a a'jabahu ilaih. Falyad'ullaha azza wa jalla." Apabila kalian duduk di setiap dua rakaat, bacalah at-tahiyyatu lillah sampai akhir. Setelah itu hendaklah dia memilih doa yang paling dia sukai. Maka hendaklah dia berdoa kepada Allah. Dalam lafaz lain, qulu fi kulli jilsatin at-tahiyyah. Wa amara bihi al-musi'a salatahu aidan. Kata beliau, katakan di setiap duduk rakaat kedua at-tahiyyatu lillah. Beliau juga memerintahkan itu kepada para sahabat. Adapun doa yang harus dibaca di dalam tahiyat awal ataupun akhir, ada beberapa lafaz yang berbeda, tapi semuanya diajarkan oleh Nabi SAW, kita boleh mengambil salah satu di antara doa yang diajarkan, tapi enggak boleh dicampur aduk. Perhatikan lafaz-lafaznya. Pertama, tasyahud Ibnu Mas'ud. Berkata Ibnu Mas'ud, "Allamani Rasul sallallahu alaihi wasallam at-tasyahud wa kafa baina kaffaihi kama yu'allimuni as-surah min al-Qur'an." Nabi SAW mengajari aku doa tahiyat sebagaimana beliau mengajarkan surat-surat di dalam Al-Quran. Adapun doanya ini perhatikan. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini yang pertama. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Ini yang pertama. Terus assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Lalu kata Nabi, fa innahu idza qala dhalik asaba kulla abdin salihin fis sama'i wal ard. Siapa orang yang berdoa demikian, maka ini akan tertuju kepada semua hamba soleh di langit ataupun di bumi. Jadi assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin artinya semua keselamatan tercurah kepada kita dan kepada semua hamba-hamba Allah yang soleh. Isi doanya terkena kepada semua yang soleh, baik di langit seperti para malaikat ataupun di bumi seperti manusia dan jin yang soleh. Terkena doa ini, ikut didoakan oleh semua orang yang sholat. Lalu Nabi melanjutkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sampai di sana berkata Ibnu Mas'ud, wa huwa baina dhahranina falamma qubida qulna assalamu ala nabi. Doa tadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu itu ketika Nabi berada di tengah-tengah kami masih hidup. Maka ketika beliau dicabut nyawanya oleh Allah setelah wafat, kami para sahabat berkata assalamu alan nabi. Bukan lagi assalamu ala alaika, tapi assalamu alan nabi. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, juga Imam Ibnu Abi Syaibah. Nah, perkataan Ibnu Mas'ud ini menunjukkan annas sahabata radhiyallahu anhum kanu yaquluna assalamu alayka ayyuhan nabi fit tasyahud wan nabiyyu hayyun falamma mata adalu an dhalika wa qalu assalamu alan nabi walabuda an yakuna dhalika bi tawfiqi minhu sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Abdullah bin Mas'ud assalamu alan nabi maknanya para sahabat dulu mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi dalam tahiyat ketika nabi masih hidup. Maka ketika nabi sallallahu alaihi wasallam mati, para sahabat mengganti dengan ucapan assalamu alan nabi. Dan ini dipastikan atas petunjuk dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah nabi itu berkata, kalian ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi ketika aku masih hidup. Ketika nanti aku mati, ubah menjadi assalamu alan nabi. Alaikanya dihilangkan. Tapi assalamu alan nabi. Dan ini diperkuat dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, kana tu'allimuhum at-tasyahud fis shalah. Aisyah mengajarkan tahiyat kepada murid-muridnya. Beliau berkata, assalamu alan nabi. Semua keselamatan tercurah kepada nabi s.a.w. Hadis Aisyah ini ada dua riwayat. Pertama, diriwayatkan oleh Imam As-Siraj dalam kitab musnadnya. Dan juga oleh Al-Mukhlis dalam kitab Al-Fawaid, kedua-duanya sanadnya sahih. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, kata beliau, hadhihi ziyadah zahiruha annahum kanu yaqulun assalamu alayka ayyuhan nabi bikafil khitab fi hayatin nabi. Falamma mata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraka al-khitab wa dzakaruhu bi lafdhil ghaibah fa saru yaquluna assalamu ala an-nabi. Kata Imam Ibnu Hajar, tambahan ini menyatakan bahwa dulu para sahabat mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi dengan dhamir khitab. Dhamir khitab teh kata ganti orang kedua. Orang kedua itu siapa? Kamu. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, itu orang kedua. Belajarkan bahasa Indonesia waktu di sekolah, orang kehijima, saya, kami, kita, itu orang pertama kan? Orang kedua, kamu. Orang ketiga, dia dan mereka. Dalam bahasa Arab, orang pertama itu disebut dhamir mutakallim. Orang kedua disebut dhamir khitab. Orang ketiga disebut dhamir ghaib. Karena dia, mereka kan orangnya tidak ada di sini. Kalau kamu ada di hadapan kita. Nah, jadi dulu para sahabat ketika Nabi masih hidup menyatakan assalamu alayka dengan dhamir mukhatab ketika Nabi masih hidup. Maka setelah Nabi wafat, mereka mengganti dhamir khitab dengan dhamir ghaib sehingga menyatakan assalamu ala nabi. Di bagian lain kata Imam Ibnu Hajar, qala As-Subki, berkata Imam As-Subki dalam kitab Syarah Al-Minhaj, setelah menjelaskan riwayat ini, bahwa in soha hadha anis sahabah dalla ala annal khitab fis salam ba'dan nabi SAW ghairu wajib. Ketika tahu bahwa hadis ini sahih dari para sahabat, ini menunjukkan bahwa menggunakan dhamir khitab ketika salam kepada nabi adalah tidak wajib. Mengatakan assalamu alaika tidak wajib lagi. Maka yang wajib diganti assalamu ala nabi. Kata Imam As-Subki, qad sahha bila raib. Ini benar, sahih, tanpa diragukan lagi, li thubuti dhalika fi sahih Bukhari. Karena tetapnya hadis ini dalam kitab sahih Bukhari. Kedua, waqad wajadtu lahu mutabian qawiyan. Aku menemukan hadis lain yang menjadi penguat dalam hadis ini. Kalau tadi diriwayatkan Imam Bukhari, sekarang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam kitab Al-Musannaf, anna sahabata kanu yaquluna wan nabiyyu sallam hayyun assalamu alayka ayuhan nabi. Falamma mata qalu assalamu ala nabi. Wa hadha isnadun sahihun. Dalam riwayat Abdul Razak disebut pasal para sahabat dahulu berkata assalamu al-nabi, assalamu alaika ayuhan nabi, ketika nabi masih hidup, dan mengatakan assalamu al-nabi ketika nabi sudah wafat. Dan hadis ini sahih sanadnya sebagaimana banyak diterangkan oleh para ulama ahli hadis. Inilah yang pertama, ya. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Terus, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa pertama dari Ibnu Mas'ud. Doa kedua dari Ibnu Abbas. Ada beda dengan Ibnu Mas'ud, tapi dua-duanya diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dua-duanya benar, boleh diamalkan. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika mengajarkan tahiyat kepada Ibnu Abbas? Nabi mengajarkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Beda kan? Kalau yang tadi at-tahiyyatul lillah was-salawatu wat-tayyibat. Itu yang tadi Ibnu Mas'ud. Sekarang Ibnu Abbas, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Nah, tapi lihat kesananya agak berbeda dengan yang tadi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ketika Nabi masih hidup. Setelah Nabi wafat, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Sampai di sana sama. Terus, lihat syahadatnya beda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ada abduhunya, kalau ini tidak ada. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Uwanah, Asy-Syafi'i dan Imam An-Nasa'i. Jadi boleh kita berdoa tahiyat dengan tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Tapi waktu syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tanpa amduhu. Kalau Ibnu Mas'ud pakai wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Yang kedua. Dua-duanya boleh. Kesananya sama, ya, kesananya sama. Kemudian yang ketiga ada tasyahud Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Doanya sedikit berbeda. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Ibnu Umar doa tasyahud. Gimana? At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Hampir sama dengan Ibnu Mas'ud. Tapi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa rahmatullah tanpa wa barakatuh. Kemudian Ibnu Mas'ud Ibnu Umar menyatakan zidtu fiha wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah. Lalu Ibnu Umar menyatakan zidtu fiha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi pakai la syarikalah. Boleh itu juga. Itu juga sahih. Itu yang ketiga. Keempat, beda lagi dengan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Nabi mengajarkan tahiyat kepada Abu Musa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa idza kana indal qa'dah falyakun min awwali qawli ahadikum at-tahiyatu at-tayyibatu shalawatu lillah. Beda lagi kan? Kata Nabi, apabila kalian duduk tahiyat baik awal ataupun akhir, hendaklah kalian ucapkan at-tahiyatu at-tayyibatu shalawatu lillah. Ini jarang kita dengar ya. Tapi ini ada sahih dari Abu Musa al-Ash'ari. Terus kesannya sama, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salim. Terus syahadatnya pakai wahdahu la syarikalah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ini 7 kalimat di dalam tahiyat seperti yang diajarkan tadi. Itu yang keempat. Kelima, beda lagi dari Umar bin Khattab. Nabi SAW mengajari manusia tahiyat. Di sana ada Umar bin Khattab. Saat itu Nabi SAW berada di atas mimbar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, qulu at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah, assalamu alayka. Beda lagi, ini jarang sekali kita lihat. Nyaris kita tak pernah mendengar ada orang baca tahiyat ini. Tapi ini sahih. Kalau ada orang yang tahiyatnya begini, enggak apa-apa, biarkan. Karena ini juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Umar kepada kita. At-tahiyatu lillah waz-zakiyatu lillah at-tayyibatu lillah. Ya. Aisyah beda lagi. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari tahiyat kepada Aisyah. Apa isi tahiyatnya? At-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah. Ini beda lagi ya. Inilah 6 jenis tahiyat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa lafaz doa yang berbeda, tapi semuanya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita mengamalkan yang mana saja dan tidak boleh menyalahkan orang lain yang mengamalkan doa yang berbeda selama itu ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah syahadat, lalu bersolawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi juga bersolawat kepada dirinya? Iya. Sehingga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Uwana dan juga Imam An-Nasa'i. Wa kana sallallahu sam yusalli ala nafsihi fit tasyahudil awal wa ghairi. Dan Nabi SAW bersolawat kepada dirinya sendiri dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir. Wasanna dzalika li ummatihi. Dan disunnahkan hal tersebut bagi umatnya karena Allah memerintahkan kita untuk bersolawat seusai salam di dalam tahiyat. Dan ada beberapa lafaz salawat yang berbeda-beda. Semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dari Nabi aja banyak. Boleh amalkan, jangan mengamalkan salawat yang bukan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Salawat yang dibikin-bikin orang. Dari Nabi ditinggalkan, bikinan orang, diamalkan ribuan kali. Itu salah. Ya kita kan diperintahkan mengikuti siapa? Nabi, bukan mengikuti orang lain. Adapun lafaz salawat yang pertama adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baiti wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Pernah dengar salawat begitu? Enggak pernah ya? Jarang terdengar. Tapi ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dapat salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul baitnya, keluarganya, istrinya dan anak-anak turunannya. Cucunya, cicitnya terus sampai akhir zaman kena dengan salawat ini. Karena dikatakan wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi, ya. Ini yang pertama. Terus setelah itu berdoa untuk dirinya sendiri. Kedua, ada selawat dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalau ini sering kita dengar, mungkin salah satu di antara kita juga mengamalkan ini, ya. Ini yang kedua. Ketiga, ada dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pokoknya mau itu mau ini boleh, ya. Semuanya ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama baca at-tahiyat dengan berapa lafaz yang berbeda, lalu syahadat, lalu salawat, ya. Setelah syahadat lalu salawat. Apa faedah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di dalam bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini banyak sekali faedah yang luar biasa, ya. Apa faedah-faedahnya itu? Faedah yang sangat penting dari solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pertama, melaksanakan perintah Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Jadi doa kita kepada Nabi dalam solawat ada dua. Mendoakan salawat dan mendoakan keselamatan dengan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, terus diakhiri dengan wassalam, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Wassalamnya ada terakhir, ya. Dua, salawat dan salam. Kedua, faedah yang kedua, kita akan dibalas 10 kali salawat untuk kita dari Allah. Kalau kita bersalawat sekali kepada Nabi SAW, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ثُمَّ صَلِّ عَلَيَّ فَإِنَّهُ man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. sama dengan apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, man jabil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, Allah akan balas 10 kali lipat. Kita sholawat kepada Rasul SAW sekali, Allah membalas kepada kita 10 kali. Dengan cara Allah bersholawat kepada kita 10 kali. Apa salawat Allah kepada kita? Nama kita disebut oleh Allah, dipuji dengan menyebut nama kita di hadapan para malaikat yang ada di sekitar arsy. Allah kan istiwa di atas arsy. Arsynya dipikul oleh para malaikat. Di sekeliling arsy ada banyak malaikat yang tidak terhitung jumlahnya saking banyaknya. Ketika kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah menyebut nama kita, memuji kita dengan menyebut nama kita di hadapan para malaikat. Dan itu dilakukan 10 kali. Itulah dua di antara banyak hikmah atau faedah dari bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah lainnya, kita tentu saja dapat pahala karena itu melaksanakan perintah Allah. Faedah berikutnya, dengan bersolawat kita gugur dosa, diampuni dosanya. Setiap kita melaksanakan perintah Allah, ada pahala, ada dosa yang gugur, dosa yang dihapus. Karena bersolawat kebaikan, dan kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus dosa, ya, dan banyak lagi yang lainnya, ya. Itulah beberapa doa tahiyat, dan kita baru sampai pada salawat. Jadi pertama tahiyat dengan berapa lafaz yang berbeda, kemudian menyampaikan salam kepada Nabi dan semua hamba-hamba yang soleh, kemudian yang ketiganya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu setelah itu salawat. Lafaz semua doa tadi banyak dan semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baru sampai salawat, adapun doa setelah salawat belum kita bahas, ya. Cukup ya, sampai di sini saja dulu. Kita sekarang buka sesi tanya jawab. Cung yang mau bertanya. Ayo, pada tidur ini. Kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama anak Fatir dari Bekasi. Tadi izin bertanya, kalau bersin pas sholat, apakah boleh membaca alhamdulillah? Iya, kalau bersin di dalam sholat, apakah harus membaca atau boleh membaca alhamdulillah? Pertama, hukum bersin dengan membaca alhamdulillah, setelah bersin alhamdulillah, itu hukumnya sunnat. Kalau dilaksanakan berpahala, kalau tidak dilaksanakan enggak apa-apa, enggak dosa. Berdasarkan salah satu kasus, ada seseorang yang bersin, kemudian dia tidak hamdalah, Nabi SAW pun tidak mendoakan. Ada lagi orang yang bersin, terus dia hamdalah, kata Nabi, yarhamukallah. Orang yang pertama bersin itu protes, ya Rasulullah, engkau doakan dia tapi engkau tidak mendoakan aku. Kata Nabi SAW, sebab engkau tidak hamdalah yang tadi hamdalah. Tapi Nabi SAW kepada orang pertama yang tidak hamdalah tidak menyuruh, mana hamdalahmu setelah bersin? Enggak, dibiarkan aja. Kenapa? Karena hukumnya sunnah, menunjukkan itu hukumnya sunnah. Dan kita tidak boleh menyuruh, memaksa orang untuk mengamalkan sunnah. ilzamun nawafil, ya, ilzamun nas ala nawafil la yajuz. Memaksa orang untuk mengamalkan amalan sunnah tidak boleh. Jadi kalau ada orang bersin, hajih tidak hamdalah, maka sunnahnya pertama tidak didoakan ya rahmukallah. Yang kedua tidak wajib diingatkan. Ayo hamdalah setelah bersin enggak. Kalau mengajarkan ya mungkin dia tidak tahu. Ajarkan hadis disunnahkan hamdalah setelah bersin. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa hamdalah setelah bersin itu sunnah, dia sudah tahu. Kita tahu bahwa dia tahu. Maka enggak perlu untuk disuruh. Mana hamdalahmu nih? Saya sudah siap yarhamukallah. Enggak perlu. Nah, jadi mengatakan hamdalah setelah bersin hukumnya sunnah. Mendoakannya wajib yarhamukallah. Kalau dia mengatakan alhamdulillah, wajib kita doakan yarhamukallah, dan orang tadi mendoakan lagi dengan yahdikumullah. Jadi hukum hamdalah sunnah. Boleh enggak mengatakan perkara yang sunnah ketika sholat? Kalau sholatnya sholat fardu tidak boleh. Bahkan yang wajib sekalipun. Atau yang sunnahnya mu'akkad seperti salam. Kita sedang sholat, ada orang yang salam, assalamualaikum. Apa hukum menjawab salam? Wajib. Tapi kita dalam sholat maka tidak boleh dijawab. Karena apa? Karena di dalam sholat kita ada kewajiban. Apa kewajibannya? Membaca doa di dalam sholat. Sesuai dengan posisi kita ketika sholat tersebut. Kalau sedang berdiri kita wajib baca fatihah. Kalau sedang ruku kita subhanarabbiyal azim. Ketika sujud subhanarabbiyal a'la. Ketika duduk rabbighfirli gitu. Itu wajib. Maka itu dulu. Ya, kalau kita sedang sholat wajib maka tidak disyariatkan menjawab salam. Adapun kalau toh menjawab dengan isyarat, Nabi SAW pernah sedang sholat lalu ada orang masuk ke dalam masjid, assalamualaikum, dijawab oleh Nabi SAW. Tapi jawabannya dengan waalaikumsalam, tapi beliau berisyarat dengan mengangkat tangannya ke atas dan menghadapkan punggung tangan ke langit dan telapak tangan ke bawah. Jadi ketika umpama kita sedang sholat, assalamualaikum, itu saja dengan isyarat, tidak dengan lisan. Padahal menjawab salam wajib waalaikumsalam, tapi beliau tidak menjawab dengan salam. Apalagi yang sunnah tadi. Seperti hamdalah ketika bersin. Adapun ketika kita sholat sunat maka boleh kita hamdalah. Hajih alhamdulillah ya. Kalau kita sedang sholat sunat dan itu tidak membatalkan sholat. Sebab sholat isinya adalah takbir, zikir dan membaca Al-Quran. Dan hamdalah termasuk zikir. Yang ada uzur diucapkan karena ada orang, karena kita bersin ya. Jadi kalau sholat sunnah boleh, alhamdulillah. Kalau sholat wajib tidak. Wallahu'alam. Ada lagi? Ini Rabu. Tuh burak itu tuh jarang tuh. Ayo, kasih. Umar. Sebut nama dari mana Bapak Ana sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Umar dari Selacau. Ustaz, apakah boleh menelan sisa-sisa makanan di mulut ketika sholat? Menelan sisa-sisa makanan ketika sholat. Memakan sisa makanan ketika sholat. Menelan. Menelan. Ketika maksudnya sisa makanan yang nyempil di mulut. Ketika belum sholat gak ketahuan. Pas sholat kan suka isengnya. Ada yang nyempil nih di gigi terus dicokel sama apa? Sama lidah. Terus selama sholat belum dapat terus dicokelan. Terus ternyata dapat. Boleh enggak ditelan? Menahan ada sisa makanan dalam mulut, lalu kita tahan di dalam ketika sholat, tak masalah. Tapi menelan makan sisa makanan itu dalam sholat itu masalah, karena termasuk ke dalam kategori makan atau minum, dan itu diharamkan di dalam sholat, ya, tidak boleh. Jadi ini yang menyebabkan sebelum sholat kita dianjurkan bersih-bersih dulu mulut. Kalau bisa, gosok gigi dulu, siwak dulu. Makanya Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulis sholah. Wa fi riwayatin inda kulil wudu. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak, gosok gigi sebelum setiap kali mau sholat, setiap kali mau wudu, gosok gigi dulu agar bersih. Kenapa? Kita mau menghadap Allah. Maka perhatikan sebaik-baik penampilan kita. Sekarang kalau umpamanya kita mau menghadap orang yang kita hormati, menghadap guru, kamu dipanggil nanti, kamu begitu kelas ya, menghadap saya ya ke kantor. Kalau kita dia dari rumah tahu nanti mau dipanggil ke kantor oleh guru, oleh kepala sekolah, pasti gosok gigi dulu. Jangan sampai pas nyengir kuning, pas nyengir ada kangkung di giginya, pasti gosok gigi itu ke orang, apalagi ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Keduanya, ingat, di dalam sholat pernah kita jelaskan bahwa ketika kita berdoa dalam sholat, membaca Al-Quran dalam sholat, malaikat itu menghisap nafas dari mulut kita dan menelannya ke dalam perutnya. Makanya ini yang menyebabkan Nabi SAW melarang orang setelah makan bawang lalu sholat di masjid. Jadi man akalal basal wa thum fala yaqrabanna musallana. Siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, jangan duduk-duduk, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kenapa? Li'annal malaikata tata'adza bima yata'adza bihil insan. Karena malaikat akan terganggu dengan apapun yang bisa mengganggu manusia. Manusia terganggu oleh bau mulut orang yang makan bawang, malaikat juga begitu. Maka sebelum sholat, usahakan kalau habis makan mau sholat, minimal berkumur dulu, minum dulu, yakinkan gak ada apa-apa, syukur-syukur minimal maksimal kita gosok gigi. Ingat, yang kita akan hadapi adalah Allah dan ada malaikat di sana, ya, yang menghisap mulut kita ketika kita membaca bacaan-bacaan dalam sholat. Hargai para malaikat. Nah, tapi kalau umpamanya kita doruri kadang-kadang lagi di tengah jalan, habis makan, azan, kemudian sholat, gak bisa gosok gigi. Sudah berkumur-kumur sudah, ya. Tapi masih ada yang nyempil dan baru tahu ketika sholat. Aduh, ini ada yang mencung. Sebaiknya dibiarkan, jangan dicukil-cukil terus, jangan dicongkel-congkel terus. Nanti konsentrasi ke sana. Biarkan. Nanti setelah sholat baru dikeluarkan. Kalau toh kecungkil dapat uruh ada, jangan ditelan. Maka tahanlah tetap di dalam mulut, menahan sisa makanan dalam mulut selama sholat, gak masalah. Menelannya itu masalah, ya. Jadi jangan ditelan. Wallahu a'lam. Cung lagi. Raja-raja udah lama. Itu tuh, udah kita tuh. Kasih. Ini termasuk keajaiban dunia. Assalamualaikum, Dad. Pak Ujan dari Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ujan. Kalau nelan ludah sedang sholat, sholatnya batal atau tidak? Meludah. Nelan. Nelan ludah. Tadi ini nelen makanan, ini nelen ludah. Adik kakak. Boleh enggak menelan ludah? Menelan ludah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Kadang-kadang dilakukan secara refleks tanpa sadar. Dan itu pasti. Oleh karena itu, maka karena pertama ludah itu adalah cairan yang ada dalam tubuh kita, bukan dari luar. Yang kedua, itu adalah reaksi tubuh terhadap kondisi mulut. Kayak apa bila tidak ditelan akan menimbulkan masalah gitu. Pasti itu dialami oleh setiap orang. Maka menelan ludah pertama ketika saum tidak membatalkan saum kita. Dan yang kedua ketika sholat terus menelan ludah gak masalah. Yang batal itu kecuali kalau umpamanya ludah itu sengaja dikumpulkan banyak. Setelah banyak sagelasan baru ditelan lek. Tapi itu gak mungkin. Karena apa? Yang normal gak mungkin ludahnya sebanyak itu. Kecuali yang tidak normal. Umpamanya wanita yang hamil. Kalau umpamanya tidak meludah semenit, lama-lama penuh. Karena ada satu masalah dalam tubuhnya, ya. Jadi kalau ada orang ludahnya ngumpul terus, itu berarti bermasalah. Coba ke dokter. Sampai banyak itu, setelah banyak bisa dikumur-kumur, lek ditelan, maka tidak boleh. Tapi kalau umpamanya setiap kali kita ngomong kemudian menelan ludah, itu reaksi tubuh terhadap kondisi mulut. Ini tidak membatalkan saum dan tidak membatalkan sholat. Boleh, gak masalah ya. Tidak membatalkan sholat. Ada lagi? Sok ini nih. Assalamualaikum Tat. Fikri dari Jakarta. Tat, dari 6 bacaan tahiyat tadi, mana pendapat yang paling kuat? Itu semua bukan pendapat, tapi hadis. Semuanya boleh diamalkan. Mana saja, semuanya kuat, sama kuatnya. Karena itu bukan pendapat, tapi apa? Hadis Nabi SAW. Boleh kita bergiliran kadang dalam tahiyat membaca yang ini, di tahiyat lain membaca yang lain lagi. Dibolehkan. Selama semua itu dari Nabi SAW, karena ini bukan pendapat. Tapi adalah wahyu Allah kepada Nabi SAW kemudian disampaikan kepada kita, boleh diamalkan ya, semuanya kekuatannya sama. Cung, cak ini aja yang dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada Ustadz dan keluarga. Amin. Dan semoga Allah senantiasa menolong Ustadz di dunia dan akhirat. Amin. Waalaikum. Ana Rafa dari Cibiru, izin bertanya, apa hukumnya melafalkan Sayyidina dalam salawat? Soalnya ana waktu SD sampai SMP diajarin kayak gitu. Syukran. Iya, afwan. Iya, apa hukum membaca Sayyidina ketika tahiyat? Nah, ini yang belum terbahas, nanti akan dibahas di dalam babnya ya. Ada wa yara al-qari aidan annahu laisa fi syai'in minha lafdhus siyada. Walidhalika ikhtalafa al-mutaakhirun fi masyru'iyyati ziyadati shalawat Ibrahimiyah wala syai'in min dhalik as-sayyid as-siyadah. Siyadah itu artinya mengatakan sayyidina. Jadi tak ada satupun riwayat yang menyatakan Nabi SAW mengajarkan pakai sayyidina sama sekali, baik dalam salawat kepada Nabi atau kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam salat mengatakan sayyidina kepada Nabi SAW secara umum, hukum asal enggak masalah. Karena di dalam kata sayyidina terhadap pengagungan yang normal, yang wajar, dan tidak mengandung unsur penghinaan, merendahkan, enggak. Boleh enggak mengatakan Sayyidi kepada manusia? Boleh, karena Al-Quran juga menerangkan begitu. Ketika umpama Yusuf alaihi salatu wassalam dipaksa oleh wanita, ya, putri raja di sana, bukan putri, istrinya, dipaksa di kamar kemudian lari gitu kan, apa menuju pintu, begitu tiba di pintu, ya, maka kedua-duanya mendapati sayyid wanita itu. Sayyid itu maksudnya adalah tuannya. Kemudian tuan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam boleh mengatakan sayyid kepada orang, karena Nabi, karena Allah juga mengatakan sayyid kepada Raja Mesir saat itu. Termasuk Ummu Darda menyatakan haddatsani sayyidi, telah menceritakan kepadaku sayyidku. Maksud sayyidku itu adalah suaminya Abu Darda. Jadi mengatakan kata-kata sayyid kepada orang tidak berlebih-lebihan. Dibolehkan karena tidak mengandung pengagungan yang berlebih-lebihan, dan juga tidak mengandung unsur merendahkan. Enggak. Ada pengagungan, ada, tapi masih dalam batas yang wajar, yang dibolehkan. Maka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Ibrahim dengan kata-kata sayyid secara umum enggak masalah. Dengan mengatakan kita sampaikan salawat dan salam kepada nabi kita, kekasih kita, tuan kita, imam kita, contoh ikutan kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab, Allahumma salli ala wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana wa imamina wa qudwatina, gitu. Boleh, enggak masalah. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah habib kita, sayyid kita, imam kita, maula kita, gitu, tuan, dan yang sejenisnya, termasuk uswatina, uswah, contoh teladan bagi kita. Boleh. Secara umum dibolehkan, kecuali dalam momen-momen yang mahdhah, yang tidak boleh ada tambahan di sana. Seperti membaca Al-Quran ada lafaz Muhammad atau ada lafaz Nabi, ya ayyuhan Nabi qul li azwajika, gitu. Tidak boleh ya ayyuhas sayyidin Nabi, tidak boleh. Atau maka na Muhammadun aba ahadim mirrijalikum, tidak boleh kita maka na sayyiduna Muhammad aba ahadim mirrijalikum, tidak boleh ditambah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u al-kufar. Lalu kita tambah sayyidina Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u al-kufar. Itu tidak boleh, karena apa? Karena itu Al-Quran. Tidak boleh ditambah walaupun satu huruf, satu titik, tidak boleh. Kedua, di dalam zikir-zikir yang khusus diajarkan oleh Nabi SAW, seperti dalam azan dan qomat. Jadi ketika azan ada syahadat asyhadu alla ilaha illallah, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak boleh pakai sayyid di sana. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah ketika azannya atau ketika qomat. Ada enggak orang yang tukang baca sayyidina tapi pas suruh azan, azannya nambah sayyidina? Ada? Ya pernah ada. Itu betul. Azan qomat adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu sudah baku dari sononya. Enggak boleh ditambah, dirubah, ya, dikurang, enggak boleh. Seadanya, ya. Nah, termasuk salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Ini tauqifiyah. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, innallaha amarana bis-salati 'alaika, fa kaifa nusalli 'alaika? Ya Rasulullah, Allah merintahkan kami untuk salawat kepadamu. Bagaimana cara kami bersalawat? Lalu beliau mengajarkan, Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada sayyidina. Nah ini tauqifi sekali. Tauqifi itu apa? Baku, ya. Makanya para sahabat tidak didapati mengatakan sayyidina. Jadi di tiga momen ini jangan mengatakan sayyidina. Pertama membaca Al-Quran yang ada lafaz Muhammad atau Rasul atau Nabi, gitu ya. Yang kedua di dalam ibadah-ibadah doa-doa yang tauqifiyah seperti di dalam azan, dalam qomat, dan yang ketiga dalam sholat. Itu semua tauqifiyah. Maka jangan menambah-nambah sayyidina. Tapi kalau di luar itu kita pidato, ya, baik dengan bahasa Arab, dengan bahasa Sunda, ya, dengan bahasa Indonesia, dengan mengatakan setelah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, boleh. Atau ketika ceramah, saya ceramah di awal setelah syahadat asyhadu an la ilaha illallah terus Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad, boleh. Karena itu adalah omongan kita, bukan di dalam momen yang sifatnya tauqifiyah, ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Seberapa orang tadi? Empatnya. 1, 2, 3. Cung, siapa lagi? Ya, sudah dulu sampai di sini. Nanti aja kita sambung di hari Jumat yang akan datang. Yang sudah bertanya, silakan ngambil dulu. Kalau masih ada sisa yang tadi ngacung, mangga ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.